mengingatkanku pada dirimu. Aku masih di sini untuk setia. Selang waktu berganti, aku tak tahu engkau di mana. Tapi aku mencoba untuk setia. Sesaat malam datang mencampur kesendirianku, dan bila pagi datang ku tahu kau tak di sampingku. Aku masih di sini untuk setia. Masih di sini untuk setia. Untuk setia. Sesaat